Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya terakhir tentang fi'il mudhari', hukum-hukum yang terkait dengan fi'il mudhari', dan juga ada satu faedah kemarin tentang fi'il mudhari'. Sekarang kita lanjutkan as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fi'il mudhari'. A'rib, i'rabkanlah kalimat berikut ini. Narqudu, ya, narqudu, kita tidur, ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatiz zahirati. Narqudu ini fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah zahirah, dhammah yang tampak. Wa fa'iluhu mustatirun wujuban. Fa'ilnya itu mustatir wujuban, ya, mustatir wajib. Wajib mustatir. Taqdiruhu nahnu. Takdirnya adalah nahnu. Jadi narqudu, kami atau kita tidur. Ini. Yang berikutnya, akhadha fi'lan madhin. Akhadha ini fi'il madhi. Limadha? Kenapa? Kenapa akhadha itu disebut atau termasuk fi'il madhi? Wa hiya mabdu'atun bil hamzati, sedangkan akhadha ini diawali dengan hamzah. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya fi'il mudhari' itu huruf awalnya salah satunya adalah hamzah. Di sini akhadha huruf awalnya juga hamzah, tapi ini fi'il madhi. Kenapa? Li'anna al-hamzata min hahuna asliyatun. Karena hamzah di sini itu asli. Ya, akhadha ini hamzahnya asli. Ya, min bin yatil kalimati, dari bentuk kata itu sendiri. Dari bentuk kata tersebut. Ya, jadi hamzah pada akhadha itu asli dari bentuk kata tersebut. Adapun hamzah yang ada di awal fi'il mudhari' itu hamzahnya tambahan. Jadi sifatnya tambahan, bukan asli. Ini. Jadi itu yang membedakan. Sehingga di sini fi'il madhi karena itu asli. A'ribha, i'rabkan akhadha tersebut. Akhadha fi'lun madhin. Ini fi'il madhi mabniyun 'alal fathhi. Mabni dengan fathah. Ya, huruf akhirnya di fathah. Akhadha. Wa fa'iluhu mustatirun jawazan. Fa'ilnya itu mustatir, yakni dhamir mustatir jawazan, yang jawaz, yang boleh. Taqdiruhu huwa. Takdirnya huwa. Limadza qulna innahu jawazan? Kenapa kita katakan bahwasanya dia itu mustatir jawazan? Ya, li'anna taqdirahu huwa, karena takdirnya adalah huwa. Jadi kalau takdirnya huwa atau takdirnya hiya, maka itu mustatir yang jawazan. Adapun kalau takdirnya ana atau anta atau nahnu, ya, maka dia mustatir wujuban, sebagaimana kemarin, ya, pada kalimat terakhir sudah dinyatakan demikian. Ini pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari'. Baik. Kemudian yang berikutnya, naba'a, naba'al ma'u. Ya. Yeah. Naba'a itu maknanya keluar dari mata air. Mamba' itu tempat keluar, ya. Yeah. Naba'al ma'u, air itu keluar dari mata air. Naba'a fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi. Naba'a ini fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-ma'u fa'ilun marfu'un bi dhammatiz zahirati. Al-ma'u ini fa'il marfu' dengan dhammah zahirah. Dhammah yang tampak. Jadi naba'a walaupun huruf awalnya nun, tapi dia fi'il madhi karena nun di sini asli dari bentuk kata tersebut, bukan tambahan. Ya, kalau nun pada mudhari' itu tambahan. Yang berikutnya, ya bisa samaru, buah itu kering. Ya bisa itu kering. Ya, buah itu kering. Ya bisa fi'lan madin, ini fi'il madi, mabniyun ala al-fathi, mabni dengan fathah. Al-samaru fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu. Al-samaru itu fa'il, marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah. Ya. Ya bisa, walaupun diawali dengan ya, tapi ya-nya itu asli dari bentuk kata itu. Sehingga dia adalah fi'il madi, bukan mudhari'. Kalau ya pada mudhari' itu tambahan, huruf tambahan. Na'kulul khubza, kita makan roti itu. Na'kulu fi'lun mudhari'un. Ini adalah fi'il mudhari'. Wa mad dalilu, apa dalilnya? Awwaluha nunun za'idatun. Huruf awalnya adalah nun za'idah, nun tambahan. Jadi nun ini tambahan, maka ini fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati, fi'il mudhari' yang marfu' dengan dhammah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, taqdiruhu nahnu. Ya, takdirnya adalah nahnu. Ini. Al khubzah maf'ulun bihi mansubun bil fathati dhahirati. Al khubzah maf'ul bih mansub dengan fathah zahirah, fathah yang tampak. Yang berikutnya, nara, kita melihat. Fi'lun mudhari'un bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih. Ini fi'il mudhari' dengan dhammah yang muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, tidak tampak. Ala akhirih, pada huruf akhirnya. Kenapa? Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Yang mencegah dari nampaknya adalah ta'adzur, tidak mungkin. Karena pada fi'il nara, ini diakhiri dengan alif. Alif tidak menerima harokat, sehingga dhammahnya tidak bisa tampak di situ. Al-fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, ya, wajib, taqdiruhu nahnu, takdirnya adalah nahnu. Ini. Jadi pada fi'il mudhari', kalau fa'ilnya itu takdirnya nahnu, maka dia mustatir wujuban. Berikutnya, qala al-mu'allifu, mu'allif berkata, menyatakan, yakni Ibnu Ajurum, yajma'uha qawluka anaitu. Ya, terkumpul, ya, huruf-huruf tambahan yang ada di awal fi'il mudhari' tersebut, terkumpul dalam ucapanmu, yakni anaitu. Idza kana mabdu'an bil hamzati, fataqdiruhu, fataqdirul fa'ili fihi ana. Jika fi'il mudhari' itu diawali dengan hamzah, maka takdir dari fa'ilnya adalah ana. Wa huwa mustatirun wujuban, dan ini ana ini mustatir wujuban, wajib mustatir. Idza kana mabdu'an bin nuni, jika fi'il mudhari' itu diawali dengan nun, fa taqdirul fa'ili fihi nahnu, maka takdir fa'il padanya adalah nahnu. Wa huwa aidan mustatirun wujuban, dan ini juga mustatir wujuban, wajib mustatir. Idza kana mabdu'an bil ya'i, jika mudhari' itu diawali dengan ya, fa taqdiruhu huwa, takdirnya adalah huwa. Wa huwa mustatirun jawazan, dan ini mustatir yang jawazan, mustatir jawaz atau boleh mustatir. Idza kana mabdu'an bit ta'i, jika dia diawali dengan ta, taqdiruhu anta, maka takdirnya adalah anta. Wa huwa mustatirun wujuban, dan dia mustatir wujuban, wajib. Ini. Qala al-mu'allifu, berkata mu'allif, wa huwa marfu'un abadan. Ya, fi'il mudhara' itu marfu' selamanya. Hatta yadkhul 'alaihi nasibun aw jazimun. Sampai dimasuki oleh kata yang menasabkan ataupun kata yang menjazmkan. Ya, jadi fi'il mudhari' itu marfu' selamanya sampai dimasuki oleh kata yang menasabkan ataupun kata yang menjazmkan. Akhadnaha, yang kita ambil, kita hukumi dia. Artinya ketika nanti didahului dimasuki oleh penasab ataupun penjazm, maka ya menjadi mansub, menjadi majzum. Walam yaqulil mu'allifu, dan mu'allif tidak menyatakan rafi'un au rafi'un. Jadi tadi hanya menyatakan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Hanya disebutkan nasibun dan jazimun, yang menasabkan atau yang menjazimkan. Kenapa tidak mengatakan rafi'un, yang merofakkan? Limadha? Kenapa? Li'annahul aslu. Karena dia itu asalnya. Rafa' itu asalnya. Ini, sehingga tidak dinyatakan demikian. Keadaan asalnya rafa'. Walam yaqulil khafidhu, dan tidak menyatakan mengatakan al-khafidhu, yang menkhafatkan atau yang menjarkan. Kenapa? Li'annal khafdha la yadkhulu 'alal af'ali. Karena khafat atau jar tidak masuk pada fi'il. Jar atau khafat itu tidak masuk pada fi'il. Ini. Idzan, jadi kalamul mu'allifi muhkamun. Ucapan mu'allif itu muhkam, tepat atau sempurna. Ini. Baik. Ini beberapa asilah ataupun pengulangan pembahasan dari pembahasan sebelumnya. Baik. Ada yang ditanyakan? Tentang fi'il mudhari' yang asal, yang marfu', demikian. Kemudian berikutnya, tadi dari ucapan musannif ya, wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazimun. Ini dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Nawasibul mudhari'i, yang menasabkan fi'il mudhari', kata-kata yang menasabkan fi'il mudhari'. Jadi lafaz nawasib, nawasibu itu lafaz jamak. Jadi kalau terjemahan maknanya ya kata-kata yang menasabkan atau huruf-huruf yang menasabkan. Jadi jamak. Ya, bentuk mufradnya tadi nasibun. Ya, nasibun yang menasabkan itu lafaz mufrad ya, jamaknya nawasibu. Ya. Karena nanti yang menasabkan itu banyak jumlahnya, tidak hanya satu tapi ada banyak, ada 10. Qala al-musannif, berkata musannif Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, hatta ya, jadi kelanjutan dari matan yang sebelumnya tentang mudhari' ya, wa huwa marfu'un abadan, kemudian hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazimun, sampai masuk padanya masuk pada fi'il mudhari' itu nasibun, yang menasabkan, aw jazimun atau yang menjazimkan. Jadi fi'il mudhari itu marfu' selamanya sampai dimasuki oleh kata yang menasabkan ataupun kata yang menjazmkan. Fan nawasibu, adapun kata-kata yang menasabkan asyaratun, ada 10. Ini jamak ya, maka tadi lafadznya jamak. Fan nawasibu asyaratun, kata-kata yang menasabkan itu ada 10. Wahiya, yakni an, wa, lan, wa, idhan, wa, kai, wa, lamul juhudi, wa, hatta, wal jawabu bil fa'i, wal waw, wal jawabu bil fa'i, wal wawu, wa, aw. An, lan, idhan, kai, lamul juhud, hatta, jawab dari fa, kemudian wawu, dan aw. Ada 10 ya. Ini. Qala asy-syarih, berkata Ibnu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qala al-mu'allifu hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazimun. Ya, mu'allif tadi menyatakan hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazimun. Wa lam yaqul aw rafi'un. Beliau tidak menyatakan aw rafi'un atau yang merafa'kan, li'annahul aslu, karena rafa' itu yang asal. Walam yaqul al-khafidun, dan juga tidak menyatakan khafidun, yang menkhafatkan atau yang menjarkan, li'anna al-khafda la yadukhulu al-af'ala, karena khafat tidak masuk pada fi'il. Khafat atau jar hanya pada isim saja. Ini. Yaqulul mu'allifu, berkata Ibnu Ajurum, an fan nawasibu asyaratun, kata-kata yang menasabkan ada 10. Famad dalilu alalahin syirah, famad dalilu ala nihisariha bi asharatin apa dalilnya atas pembatasan itu menjadi 10? Apa dalilnya menunjukkan bahwasanya kata-kata yang menasabkan itu hanya dibatasi 10 saja? At-tatabbu' wal istiqra'u, yakni tatabbu' dan istiqra', ya, dengan mencermati, meneliti, memeriksa dengan cermat, dengan seksama, ya, dengan teliti, ya, pada ucapan orang-orang Arab. Ini fa ulama al-lughati tatabba'u kalam al-arabi fawajadu anna alladhi yansibul fi'l al-mudhari'a asharatu asya'a faqat. Para ulama bahasa, ya, mereka meneliti, memeriksa dengan seksama, dengan teliti kalam al-Arab, ucapan orang Arab, lalu mereka mendapati bahwasanya yang menasabkan fi'il mudhari' itu hanya ada 10 macam, hanya ada 10 kata saja, ya, tidak lebih dari 10. Awwaluha, yang pertama, an, ya, dijelaskan di sini. Yang pertama adalah an, mithlu, an taqula, contohnya seperti engkau mengatakan uhibbu an tafhama, ya, uhibbu an tafhama, saya senang, ya, kalau engkau faham, saya senang supaya engkau faham, atau saya senang kamu faham, gitu saja, ya. Ini saya senang kamu mengerti. Fi hadhil jumlati fi'lani mudhari'ani, dalam kalimat ini ada dua fi'il mudhari'. Al-awwalu, yang pertama, uhibbu. Wasani, tafhama. Yang pertama, uhibbu. Yang kedua, tafhama. Lakin, lakinnahuma mukhtalifani. Akan tetapi keduanya itu berbeda. Sama-sama mubarak, tetapi berbeda. Al-awwalu, marfu'un. Yang pertama, uhibbu, tadi, marfu'. Wasani, mansubun. Yang kedua, yakni tafhama, itu mansub. Li'annal awwala lam yadkhul 'alaihi nasibun. Ya, kenapa yang pertama marfu' sedangkan yang kedua mansub? Dijelaskan bahwasanya yang pertama itu tidak dimasuki oleh nasib. Lam yadkhul 'alaihi nasibun, tidak dimasuki oleh kata yang menasabkan. Wasani dakhala alaihi nasibun, adapun yang kedua itu dimasuki oleh nasib, dimasuki oleh kata yang menasabkan, yakni an, ya, sehingga menjadi uhibbu marfu' dengan dhammah, kemudian antafhama, an itu menasabkan sehingga yang kedua menjadi mansub dengan fathah antafhama. Walihada lau qulta, ya, oleh karena ini jika seandainya engkau mengatakan uhibba antafhamu, ya, uhibba dengan fathah, antafhamu dengan dhammah huruf akhirnya, ya, qulna, maka kita katakan hadza khata'un, ini salah, ini keliru. Kenapa? Li'annaka nasabta ma lam yadkhul 'alaihi nasibu, karena engkau menasabkan sesuatu yang tidak dimasuki oleh kata yang menasabkan, ya, menasabkan kata yang tidak didahului oleh penasab. Uhibbu, tidak ada yang menasabkan, maka keliru kalau dibaca uhibba. Wa rafa'ta ma dakhala 'alaihi nasibu, dan engkau merafa'kan kata yang dimasuk oleh penasab. Antafhamu, an itu menasabkan, maka mestinya tafhamu mansub dengan fathah antafhama. Tapi kalau dibaca antafhamu, keliru, ini rofa dengan bomah, padahal dia dimasuki oleh an yang menasabkan. Ini idan aswabu uhibbu antafhama, jadi yang benar adalah uhibbu antafhama, uhibbu marfu' antafhama mansub. Kaifa uribuha, bagaimana aku mengi'rabnya? Naqulu, kita katakan an masdariyatun, an ini masdariyah, nanti akan dijelaskan, ya, an ini masdariyah, terkait dengan masdar. Tansibul fi'lal mudhari'a, dia menasabkan fi'il mudhari'. Tafhama fi'lun mudhari'un mansubun, tafhama ini fi'il mudhari' yang mansub, bi'an, dengan sebab an. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah zahirah, fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Wal fa'ilu mustatirun wujuban. Fa'ilnya itu mustatir, wujuban, wajib. Takdiruhu anta. Takdirnya adalah anta. Ini. Limadha qulna innaha harfu masdarin? Kenapa kita katakan innaha harfu masdarin? Bahwasanya dia, yakni an, adalah huruf masdar. Yaqulul ulama'u, para ulama, ulama bahasa, mengatakan in li'annaha tusbaku hiya wa ma ba'daha bimasdarin. Karena dia, an tersebut, itu dicetak atau disusun beserta kata sesudahnya menjadi masdar. Maksudnya bahwasanya an beserta kata sesudahnya itu tersusun menjadi masdar, ya, semakna dengan masdar. Faqauluka uhibbu an tafhama, maka ucapanmu tadi uhibbu an tafhama, misalnya idza hawaltaha ila masdarin, jika engkau mengubahnya menjadi masdar, ya, suarat, maka akan menjadi uhibbu fahmaka, ya, uhibbu fahmaka. Jadi an tafhama, an beserta kata sesudahnya yaitu tafhama, ini dibentuk menjadi masdar fahmaka, ya, uhibbu fahmaka, saya suka pemahamanmu, saya suka kamu faham, artinya sama an tafhama dan fahmaka, sama kamu faham, ya, walaupun mungkin bentuknya berbeda, ya, tapi ini maknanya sama. Walihada samaina an masdariyatan, oleh karena ini kita menamakan an dengan masdariyah. Jadi dia beserta fi'il sesudahnya itu semakna dengan masdarnya, sama bentuknya dengan masdarnya tadi. Antafhama sama dengan fahmaka. Maka yang demikian dinamakan dengan an, an itu dinamakan dengan masdariyah. Jadi. Yang berikutnya, uhibbu an araka masruran. Saya senang untuk melihatmu senang. Saya suka untuk melihatmu senang. Uhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati dhahirati. Uhibbu itu fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah dhahirah yang tampak. Li tajarrudihi min nasibin au jazimin. Karena dia lepas, ya, atau terbebas dari penasab dan juga penjazm. Ya, bebas dari kata yang menasabkan maupun yang menjazmkan. Wa fa'iluhu mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Fa'ilnya adalah mustatir wujuban wajib, ya, taqdiruhu ana. Takdirnya adalah ana. An masdariyatun. An ini masdariyah. Ya. Kemudian ara fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Ara ini fi'il mudhari' mansub dengan an. Dengan sebab an. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah, fathah yang ditakdirkan, alal alifi, pada alif. Man'a min zuhuriha at-ta'adzuru, yang mencegah dari nampaknya adalah ta'adzur. Alif tidak bisa menerima harakat, sehingga fathahnya muqaddarah, fathahnya tidak bisa tampak. Ini. Ini dulu. Untuk yang berikutnya nanti kita lanjutkan pada salat insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Jadi contoh-contoh berikutnya atau yang pun sebelumnya tadi, uhibbu an araka, di sini pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa huruf illah. Yang tadi an araka, ya, ara ini huruf alif yang tadi akhir. Dan untuk alif tadi tanda nasabnya itu fathah muqaddarah, ya, karena terhalang oleh alif tersebut. Baik. Contoh yang berikutnya, fi'il mu'tal, ya, yang lain pada mudhari' Uhibbu an armiya. Ya. Saya suka kamu melempar. Saya suka untuk melempar. Ya. An armiya. Uhibbu fi'lan mudhari'un bi dhammati dhahirati. Fi'il mudhari' dengan dhammah yang tampak, li tajarrudihi min nasibin au jazimin, karena bebasnya, ya, terbebas dari kata yang menasabkan maupun yang menjazimkan. An masdariyatun, an ini masdariyah, ya, tadi terkait dengan bentuk masdarnya. Kemudian armiya fi'lan mudhari'un mansubun, armiya fi'il mudhari' yang mansub, bi an dengan sebab an. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, tanda nasabnya apa? Fathah zahirah, fathah yang tampak, fi akhirih pada huruf akhirnya. An armiya. Jadi fi'il ini diakhiri huruf illah, yakni huruf ya. Kemudian mansub dengan tanda fathah yang tampak. Ya. Jadi fathahnya tampak, bukan muqaddarah tapi tampak zahirah, an armiya. Falau qala qailun, seandainya seseorang mengatakan, menanyakan, limadza nasabtahu bil fathati wa akhiruhu harfu illatin, kenapa engkau menasabkannya dengan fathah, maksudnya fathah yang zahirah yang tampak, wa akhiruhu harfu illatin sedangkan huruf akhirnya adalah huruf illah, yakni huruf ya. Fal jawabu, maka jawabannya, li'anna al fathata tadharu 'ala al ya'i, karena, ya, jadi jawabannya, karena fathah itu tampak pada huruf ya. Jadi harakat fathah atau tanda nasab fathah ini bisa tampak pada huruf ya. Sehingga tadi tanda nasabnya dengan fathah zahirah, an armiya. Kalau yang sebelumnya alif, ya, fathah muqaddarah, karena alif tidak bisa menerima harakat, sehingga fathahnya muqaddarah tidak tampak. Tapi kalau ya, itu fathahnya tampak, bisa tampak dengan jelas. Ini. Contoh berikutnya, uhibbu an aghzwa. Saya ingin berperang, ya, untuk berperang atau berperang. Uhibbu fi'lan mudhari'un bid dhammati dhahirati li tajarrudihi min nasibin au jazimin. Fi'il mudhari' dengan dhammah dhahirah, dhammah yang tampak karena dia terbebas dari kata yang menasabkan maupun kata yang menjazimkan. Wa fa'iluhu mustatirun, fa'ilnya itu mustatir, wujuban, ya, wajib, takdiruhu ana, ya, takdirnya adalah ana. An harfu masdarin, an ini huruf masdar, yansibul fi'lal mudhari'a, dia menasabkan fi'il mudhari', kemudian fi'il mudhari' yang berikutnya, yakni aghzwa. Aghzwa fi'lan mudhari'un mansubun bi'an, fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab an. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Ya, tanda nasabnya adalah fathah zahirah, fathah yang tampak pada huruf akhirnya. An aghzwa. Jadi fathahnya tampak pada huruf akhir, yaitu pada wawu. Falau qala qailun, seandainya seseorang menanyakan, limadza nasabtahu wa akhiruhu mu'tallun, kenapa engkau menasabkannya? Ya, maksudnya dengan fathah yang tampak tadi, ya. Wa akhiruhu mu'talun, adapun huruf akhirnya itu mu'tal, yakni dengan wawu. Fal jawabu, maka jawabannya, li'annal fathata tadharu 'alal wawi, karena harakat fathah itu bisa tampak pada huruf wawu, sehingga fathahnya zahirah, tampak jelas, an akhzwa. Ini jadi pada fi'il mu'tal, ya, ketika mansub itu dibedakan mu'tal dengan alif, itu berbeda dengan mu'tal dengan ya, juga dengan wawu. Kalau dengan alif, itu tanda nasabnya fathah muqaddarah, karena alif tidak menerima harakat, jadi tidak mungkin untuk nampak. Adapun ketika dengan ya, mu'tal dengan ya, ataupun mu'tal dengan wawu, maka tanda nasab fathah itu bisa tampak. Ini. Ini kata yang menasabkan, huruf yang menasabkan yang pertama, yakni an. Baik. Ada yang ditanyakan sebelumnya? An sendiri artinya apa? Kalau bahasa an itu ya tadi semakna dengan masdarnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia bisa disesuaikan mungkin untuk atau supaya, ya sesuai konteksnya. Atau kadang tidak diterjemahkan secara lafaz. Uhibbu an tafhama, saya senang kamu faham. Kan sudah cukup. Saya senang untuk kamu faham. Jika berbeda nanti. Lebih cocoknya dengan untuk mungkin. Uhibbu an armiya, saya senang untuk melempar. Tapi tadi terkadang dalam penerjemahan tidak disebutkan secara lafadznya. Uhibbu an armiya, saya senang melempar. Uhibbu an araka masruron, saya senang melihatmu senang. Gitu. Saya senang untuk melihatmu. Jadi semacam itu dalam penerjemahannya. Tapi tadi yang jelas secara makna an ini adalah terkait dengan masdarnya tadi. Ini. Jadi an wal fi'l itu sama dengan bentuk masdar dari fi'l tersebut. Ada lagi? Tidak ada. Yang berikutnya, afsani yang kedua. Haruf atau huruf yang menasabkan yang kedua yakni lan. Lan aydhan harfu nasbin. Lan ini juga huruf nasab. Yansibul fi'lal mudhari'a. Dia menasabkan fi'l mudhari'. Jadi disebut huruf nasab karena dia menasabkan fi'l mudhari'. Walakin linanzura, akan tetapi hendaknya linandur, ya, hendaknya kita memperhatikan lan akuma. Ya, linandur lan akuma, hendaknya kita memperhatikan contoh ini, kalimat ini lan akuma. Awalan yang pertama, ya, jadi perhatikan pada contoh ini tadi ya, lan akuma, lan kemudian diikuti fi'il mudhari' akuma. Awalan yang pertama, halil jumlatu manfiyatun am musbatatun, kalimat ini apakah manfiyah dinafikan am musbatatun ataukah musbatah, ya, lawan dari manfi. Kalau dalam bahasa Indonesia di sana dikenal kalimat negatif, manfiyah itu kalimat negatif, musbatah kalimat positif. Negatif itu maksudnya yang dinafikan atau ditidakkan, adapun positif yang tidak ditidakkan. Ya, tidak ditidakkan ya. Jadi lawan dari yang manfi ya. Tadi ya positif negatif ya, dalam bahasa Indonesia dikenal seperti itu. Jadi lan akuma ini apakah dia jumlah manfiyah ataukah jumlah musbatah? Jawabannya apa? Manfiyatun manfiyah. Dia dinafikan. Kalimat nafi. Lan akuma, saya tidak akan berdiri. Jadi nafi ada tidaknya. Itu nafi ya. Ini negatif. Tsanian yang kedua, perhatikan sisi yang kedua. Lan aquma yakni al-ana, yakni lastu qa'iman al-ana, au lan aquma fil mustaqbali. Ya, jadi lan aquma ini maknanya apa? Al-ana sekarang. Maksudnya lastu qa'iman al-ana, saya tidak berdiri sekarang. Atau lan aquma fil mustaqbali, saya tidak akan berdiri waktu akan datang. Apa? Jawabannya fil mustaqbali, di waktu akan datang. Jadi makna yang terkandung pada lan akuma itu bukan al-ana, bukan saat ini, bukan sekarang, tapi fil mustaqbal, akan datang. Saya tidak akan berdiri. Berdirinya kapan? Nantinya, sesudah diucapkan, bukan saat mengucapkan. Tapi sesudah diucapkan, di waktu yang akan datang. Ini. Jadi bukan makna sekarang, tapi makna mustakbal. Kemudian berikutnya, lan akuma, au lan akumu. Mana yang benar, lan akuma dengan fathah, ataukah lan akumu dengan dhammah? As-sahihu, lan akuma. Yang benar dengan fathah, lan akuma. Jadi ada tiga sisi ya. Yang pertama tadi manfiyah ataukah musbatah, yang benar manfiyah. Kemudian yang kedua, al-ana ataukah mustakbal, mustakbal. Kemudian akuma fathah ataukah akumu, lan akuma ataukah lan akumu, yang fathah yang lan akuma. Ada tiga hal ini. Idzan, jadi lan sara laha salasatu umurin. Lan ini dia menjadi mempunyai tiga perkara, tiga hal. Harfu nafyin, dia adalah huruf nafi. Kenapa? Karena tadi kalimatnya kalimat manfiyah. Artinya ketika dimasuki lan, kalimatnya menjadi manfi. Sehingga lan itu menafikan. Maka dia disebut dengan harfu nafyin, huruf yang menafikan. Wa nasbin, huruf nasab. Kenapa? Karena dia menasabkan fi'il mudhari'. Asalnya aqumu dengan dhammah rafa', ketika dimasuki lan menjadi lan aquma dengan fathah, berarti nasab. Sehingga disebut harfu nasbin, huruf nasab. Kemudian wastiqbalin, huruf istiqbal. Apa maknanya? Menunjukkan untuk waktu akan datang. Tadi dijelaskan makna dari lan aquma adalah fil mustaqbal, pada waktu akan datang. Bukan al-ana, bukan sekarang, tapi al-mustaqbal. Sehingga lan ini disebut sebagai harfu istiqbalin, huruf istiqbal, menyatakan untuk waktu akan datang. Ada tiga hal ini makna dari makna dari lan, yaitu harfu nafyin, wa nasbin, wa istiqbalin. Ini harfu nafyin dijelaskan oleh Syekh di sini, li'annaha nafatil fi'la, huruf nafi, karena dia itu menafikan fi'al. Wa nasbin, li'annaha nasibathu, kemudian dinamakan dengan huruf nasab, karena lan itu menasabkan fi'il mubarak. Wastiqbalin, dinamakan dengan huruf istiqbal, li'annaha hawalatil mudari'a alladhi lilhali ila mustaqbalin, karena dia itu mengubah mudarak yang berasal dari hal menjadi mustaqbal. Ya, dia mengubah keadaan mudhari' yang untuk hal menjadi mustaqbal. Ini. Yakni fil mustaqbali, yakni pada waktu akan datang. Ini. Walihada naqulu fi irabi lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Oleh karena itu, kita katakan pada i'rab huruf lan ini, yakni lan itu adalah harfu nafyin, huruf nafi, wa nasbin, huruf nasab, wa istiqbalin, dan huruf istiqbal, makna akan datang. Ini. Fa idza qulta, jika engkau mengatakan lan aquma, lan ya i'rabnya lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Ini selalu ya, lan dikatakan sebagai huruf nafi, nasab, dan istiqbal. Aquma fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Aquma fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab lan. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak, fi akhirih, pada huruf akhirnya. Ya, aquma fathahnya tampak. Wa fa'iluhu mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Fa'ilnya itu mustatir, wujub ya, wajib, takdirnya adalah ana. Lan aquma, saya tidak akan berdiri. Ini maknanya. Contoh dalam ayat, qala Allahu ta'ala, walan yanfa'akumul yawma idh dhalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Ya, di surah Az-Zukhruf ayat yang ke-39. Ya, fi'il mudhari' di sini lan yanfa'akum. Ya, yanfa'akum. Ya, pada yanfa'a itu saja ya fi'ilnya. Yanfa'a, limadza nusiba? Kenapa yanfa'a dalam ayat ini dinasabkan dengan fathah? Lidkhuli lan, karena masuknya lan. Walan yanfa'akum. Jadi ada lan menjadi lan yanfa'a. Ini. Wa qala Allah Ta'ala fil hadis al-qudsi, Allah Ta'ala berkata dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu burri. Wahai para hambaku, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mencapai kemadharatan, tidak akan mencapai kemadharatanku. Taqaddama takhrijuhu safah, ya, telah terdahulu takhrijnya dari hadis ini. Ini yang benar halaman 92 ya, bukan 94 tapi 92. Di halaman, di kitab ini halaman 92 bisa dilihat di sana nanti takhrij dari hadis ini. Di sini lan tablughu. Lan tablughu bima nusiba, dengan apa dia dinasabkan? Nusiba bi hadfin nuni. Dia dinasabkan dengan membuang huruf nun. Ya. Tabaklughu itu lan tabaklughu, nasabnya dengan membuang huruf nun. Li'anna tabluhu minal af'alil khamsati. Kenapa? Karena tabluhu ini termasuk dari fi'il-fi'il yang lima, af'alil khamsah. Asluha tabluhuna. Asalnya adalah tabluhuna. Ada huruf nun di situ. Itu marfu'nya dengan nun. Nah, ketika mansub, nunnya dihilangkan sehingga menjadi lan tabluhu. Lakin lamma dakhala 'alaiha lan, akan tetapi ketika lan masuk padanya, ya, khudhifatin nunu, maka nunnya dihilangkan. Fasarat lan tabluhu, sehingga menjadi lan tabluhu. Ini. Dulu sudah dipelajari tentang af'alul khamsah, tanda nasabnya atau tanda nasab pada af'alul khamsah. Ini. Idza qulta, jika engkau mengatakan lan natakallama, kita tidak akan berbicara. Lan harfu nafsin wa nasbin wa istiqbalin. Kemudian natakallama fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Fi'l mudhari' mansub dengan sebab lan. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Tanda nasabnya fathah yang tampak. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Fa'ilnya dhamir mustatir wujub, takdirnya adalah nahnu. Kemudian di sini ada satu faedah tentang makna dari lan terkait dengan huruf nafi. Artinya lan itu tadi kan memberikan makna nafi, ya. Nah, di sini ada faedah penting tentang makna nafi dari lan tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Hal lan tufidu an-nafya daiman? Apakah lan itu memberikan faedah an-nafya daiman? Penafian itu secara seterusnya, ya, berterus-terusan selamanya. Ai ala sabili ta'bidi, yakni penafian itu menurut atau penafian itu secara ta'bid, secara abadi, ya. Au tanfi nafyan yumkinu ayyathbuta. Ataukah lan itu menafikan dengan penafian yang memungkinkan untuk sabat, artinya untuk tidak nafi lagi. Jadi lan ditanyakan Asy'ari di sini, apakah lan itu memberikan nafi yang sifatnya seterusnya selama-lamanya, ataukah dia menafikan yang sementara, artinya memungkinkan untuk tidak menjadi nafi lagi. Ini maksud dari pertanyaan yang Syekh ajukan. Al-jawabu, jawabannya apa? Iza nafat la tanfi da'iman. Jika dia menafikan, la tanfi da'iman, dia tidak menafikan selama-lamanya, tidak menafikan secara terus-menerus. Ini. Walihada, oleh karena itu, batala istidlalu ahlil ta'tili. Batil, ya. Batillah, ya, menjadi batil istidlalu ahlil ta'til, pendalilan orang-orang ahli ta'til, yang apa, ateis, yang tidak mempercayai, yang tidak beriman, yang tidak percaya pada Allah dan syariatnya. Biqaulihi ta'ala, dengan ucapan Allah ta'ala, lantarani, di surah Al-A'raf, ya, lantarani, engkau tidak akan melihatku. Makna atau arti dari ayat ini, ya, lantaroni, engkau tidak akan melihatku. Mereka ahlu ta'lil tadi berpendapat, ya, ala intifa'i ru'yatillahi fil akhirah. Intifa, ya, tidak ada atau tidak bisanya melihat Allah di akhirat, ya. Jadi dengan dalil ini, dengan ayat ini, para ahlu ta'lil tadi berpendapat tidak adanya ru'yatullah, tidak adanya melihat Allah, tidak bisa melihat Allah di akhirat. Kenapa? Karena di sini menggunakan lan, ya, lan taroni. Jadi mereka beranggapan lan itu abadi, selama-lamanya. Sampai ke akhirat pun juga tetap berlaku. Itu pendapat mereka. Ini. Fa lan laisat lin nafyil mu'abbadi. Maka lan itu tidak digunakan untuk penafian secara abadi, untuk penafian secara selama-lamanya. Wa dalilu dzalika annallaha qala fi ahli an-nari. Dalilnya apa? Dalil hal itu bahwasanya Allah Ta'ala menyatakan tentang ahli an-nar, walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 95. Dan mereka tidak akan menginginkannya selamanya dengan sebab apa yang telah diperbuat tangan-tangan mereka. Wa qala anhum wa hum fin nari, dan Allah menyatakan tentang mereka dalam keadaan mereka itu ada di neraka, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, ya, penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya Rabbmu itu menghukumi kami atau mematikan kami. Wa ma'na, itu di surah Az-Zukhruf ayat ke-77. Wa ma'na liyaqdi, makna dari liyaqdi liyumitna, ya, liyumitna, hendaknya dia Rabbmu mematikan kami. Amata yumitu, itu mematikan, ya, liyumitna, lamnya ini lamul amr, hendaknya dia mematikan kami. Ini jadi lan ini tidak bersifat abadi, tidak bersifat terus menerus kekal, tidak, ya, jadi memungkinkan untuk tidak menjadi nafi lagi di waktu yang akan datang. Ini idzan tamannauhu wa da'awa wa da'au bihi, afwan, idzan tamannauhu wa da'au bihi, jadi mereka mengangankannya dan menyerunya, memanggilnya. Ini ya, untuk lebih jelasnya bisa dibuka di tafsirnya, ya, di masing-masing surah itu tadi penjelasan tentang ayat-ayat tersebut. Ini wallahu ta'ala qala, dan Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang dalam ayat tersebut, walan yatamannauhu. Ini. Baik. Idzan dallatil ayati ala anna lan la taqtabi at-ta'bida. Jadi, kedua ayat ini menunjukkan bahwasanya lan itu tidak menunjukkan pada ta'bid. La taqtabi tidak menunjukkan pada ta'bid selama-lamanya atau abadi. Wa ala hadza qaul ibnu Malik, dan atas ini pula ucapan dari Ibnu Malik dalam bait alfiyahnya, man ra'a an-nafya bilan mu'abbadan fa qawluhu urdud wa siwahu fa'budda. Siapa yang memandang berpendapat penafian dengan lan itu selama-lamanya, maka tolaklah ucapannya dan yang selainnya, fa'buda, maka fa'buda itu potonglah, ya, artinya pendapatnya itu tidak bisa diterima kalau ada orang yang menyatakan bahwasanya lan itu penafiannya selamanya. Jadi yang benar as-sahih, penafian dengan lan itu tidak selama-lamanya, jadi memungkinkan untuk tidak menjadi nafi lagi. Ini wallahu a'lam. Ya, tentang ayat tadi, ya, mungkin lebih jelas tadi bisa dibuka di tafsirnya masing-masing tentang makna dari ayat tersebut, karena kaitannya dengan ayat yang sebelum atau sesudahnya tentunya. Wallahu a'lam. Ini secara ringkas tadi bahwasanya lan itu penafiannya tidak selama-lamanya. Ada yang ditanyakan? Tambah satu lagi, ya, bisa, masih bisa. Ats-tsalitsu, yang ketiga, idzan, huruf nasab yang ketiga yaitu idzan, minan nawasibi lakin bi salati syurutin. Idzan termasuk kata-kata yang menasabkan tetapi dengan tiga syarat. Al-awalu, yang pertama, antakuna fi awalil jumlati, idzan itu berada pada awal kalimat. Ats-tsani, yang kedua, antakuna muttasilatan bil fi'li, idzan itu langsung bersambung dengan fi'ilnya. Bihaitsu la yafsilu bainaha wa bainal fi'li fasilun, yakni tidak dipisahkan antara idzan dengan fi'il oleh satu pemisah. Tidak ada yang memisahkan antara idzan dengan fi'ilnya langsung. Illa ayufas ayufsala bainahu wa bainaha bil yamin, kecuali dia dengan fi'ilnya dipisahkan oleh al yamin, oleh sumpah. Jadi yang hanya yang bisa memisahkan hanya al yamin, yaitu sumpah saja. Adapun yang lainnya tidak berlaku. Ats-tsalitsu, yang ketiga, nanti akan dijelaskan masing-masing. Ayyakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Fi'il sesudahnya itu keadaannya mustaqbal, artinya untuk akan datang. Jadi tiga syarat ini terpenuhi, maka idzan itu termasuk yang menasabkan fi'il mudhari'. Kalau tidak terpenuhi, salah satu syarat tidak terpenuhi, maka apa? Idzan tidak menasabkan fi'il mudhari'. Ya, tetap berlaku atau tetap bisa dengan keadaannya, tapi menjadi tidak menasabkan. Jadi dia menasabkan kalau berlaku tiga syarat. Wa ala hadza yaqulu Ibnu Malik, dan atas ini pula Ibnu Malik menyatakan, wa nasabu bi idzan al mustaqbala bi idzanil mustaqbala in suddirat wal fi'lu ba'du musila. Ya, mereka menasabkan dengan idzan al mustaqbala untuk waktu yang akan datang, in suddirat, jika dia diawalkan, berada di awal, wal fi'lu ba'du mausila, dan fi'il yang sesudahnya itu musila, itu bersambung atau langsung bersambung. Au qabalahu bil yami au qabalahul yaminu, atau sebelumnya ada sumpah. Sebelum fi'il ada sumpah. Artinya antara idzan dan fi'il dipisahkan ada sumpah. Ini pada alfiyah bab i'rabul fi'il. Ini. Dua bait pada nomor 680 dan 681. Misalu dzalika, contoh, dijelaskan dengan contoh supaya lebih paham tentang syarat-syarat tadi. Qala rajulun laka, seseorang berkata kepadamu, sa'azuruka ghadan, saya akan mengunjungimu besok. Qulta, lalu engkau mengatakan, dua orang ya, atau seseorang berkata pada kita, sa'azuruka ghadan, saya akan mengunjungimu besok. Maka yang kita atau yang satunya menjawab, qulta, idzan ukrimaka, jika demikian aku akan memuliakanmu. Idzan ukrimaka, jika demikian aku akan memuliakanmu. Fi'il mudhari'nya ukrima. Ini fi'il mudhari'nya ya, ukrima, mansub dengan fathah. Undur asyuruta, undur asyuruta, perhatikan syarat-syaratnya. Awalan yang pertama, hiya fi sadril kalami, dia ada berada di awal kalimat. Idzan ukrimaka, idzan ada di awal kalimat. Syarat yang pertama terpenuhi. Tsanian yang kedua, al fi'lu ba'daha mustaqbalun, fi'il yang sesudah itu mustaqbal. Ya. Mata yakunul ikram, kapan keadaan ikram tersebut, dia atau perbuatan memuliakan itu kapan? Ghadan, besok, idza zaraka, jika dia mengunjungimu. Jadi bukan sekarang. Sa'azuruka ghadan, aku akan mengunjungimu besok. Jadi apa? Saya akan memuliakanmu. Kapan memuliakannya? Ya besok, kalau dia datang berkunjung, bukan sekarang. Ya. Akan berkunjung besok, memuliakannya sekarang. Tidak, tapi besok kalau dia berkunjung. Berarti apa? Dia mustaqbal. Ini. Syarat yang kedua terpenuhi. Tidak harus urut ya tadi syaratnya. Ini mustaqbalnya dulu. Salisan, kemudian yang ketiga apa? Hiya mutasilun bil fi'li. Dia bersambung dengan fi'ilnya. Idzan ukrima, langsung idzan langsung fi'ilnya ukrima, bersambung dengan fi'ilnya. Tiga syarat terpenuhi. Sehingga apa? Idzan menasabkan mudhari', idzan ukrima mansab dengan fathah. Jadi terpenuhi tiga syarat maka dia menasabkan. Qala laka qa'ilun, seorang berkata kepadamu, sa'azuruka ghadan. Faqulta, lalu kau menjawab, inni idzan ukrimaka. Yang menjawab menambahkan kata ini di depan menjadi inni idzan ukrimaka. Sungguh saya jika demikian akan memuliakanmu. Makna secara umum sama ya, tapi di sini ada menambahkan ini untuk taukid. Sekarang perhatikan, ini idzan ukrima ka, idzan ukrima. Bagaimana kalau begini? Padahal di depan ada ini, hadza khata'un, ini salah, ini keliru. Bal aqulu, tapi aku katakan ini idzan ukrimu ka, dengan dhammah, ukrimu dengan dhammah. Limadza, kenapa? Li'annaha laisat musabbaratan, karena dia tidak ada di awal. Yang ada di awal apa? Ini, bukan idzan. Ya. Berarti apa? Syarat yang pertama tidak terpenuhi atau salah satu syarat tidak terpenuhi sehingga idzan, sehingga tadi apa? Ini idzan ukrimu. ya, fi'ilnya marfu, tidak mansub. Li'annaha ja'at fi athna'il jumlati. Karena idzan ini datang pada fi athna'il jumlati, pada tengah-tengah kalimat. Idzan di sini dalam kalimat ini tadi dia adanya dalam tengah-tengah kalimat. Awalul jumlati hiya inni. Awal kalimat adalah inni. Sehingga tadi syarat yang harus ada di depan, syarat atau syarat yang pertama itu tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi, maka idzan tidak menasabkan fi'il mudhari'. Sehingga yang benar apa? Inni idzan ukrimu. Ka marfu. Kalau dibaca mansab justru salah. Ini. Ini ya. Qultu idzan in zurtani idzan ukrimaka. Ya. Jawaban yang lain misalnya, in zurtani idzan ukrimaka. Hadza khata'un, ini juga keliru. Idzan ukrima di sini dibaca mansub. Li'annaha laisat musaddaratan, karena dia tidak ada di awal kalimat. In zurtani. Dia menjawabnya dengan menambahkan in zurtani. Kemudian baru idzan. Jadi apa? Idzannya tidak di awal. Karena tidak di awal, maka dia tidak menasabkan. Ini. Jadi yang menasabkan kalau dia benar-benar di awal, langsung idzan ukrimaka. Itu baru menasabkan. Tapi kalau tidak, ya tidak menasabkan. Baik. Idzan madza taqul? Jadi apa yang kau katakan? Al jawabu in zurtani idzan ukrimuka. Li'annaha laisat awwalal jumlati. Jadi kalau ada kalimat yang mendahului in zurtani misalnya, maka dia tidak menasabkan sehingga fi'ilnya kembali ke asalnya marfu. Idzan ukrimu. In zurtani idzan ukrimuka. Ini. Karena idzan tidak berada di awal kalimat. Lau qala, seandainya dia mengatakan sa'azuruka ghadan, fakulta, lalu kau menjawab idzan hayyakallahu ukrimaka. Ya. Idzan kemudian diselingi dengan ucapan ini hayyakallahu, semoga Allah menghidupkanmu. Ya. Baru fi'ilnya ukrimaka. Fi'ilnya dibaca mansub ukrima. Bagaimana kalau seperti ini? Khata'un, salah, keliru. Kenapa? Li'ajlil fasili, karena adanya fasil, adanya pemisah. Apa tadi? Hayyakallahu. Dia memisahkan antara idzan dengan fi'ilnya. Maka syaratnya tidak terpenuhi sehingga idzan tidak menasabkan. Maka fi'ilnya yang benar apa? Aqulu inni hayyakallahu ukrimuka. Yang benar yang marfu, karena ada pemisahnya. Inni hayyakallahu ukrimuka. Lau qala sa'uzuruka ghadan, fakulta idzan wallahi ukrimaka. Ini juga ada pemisah, tapi pemisahnya apa? Sumpah. Idzan wallahi ukrimaka. Demi Allah. Ada sumpah di sini. Dia memisahkan antara idzan dengan mudhari'nya ukrima. Kalau seperti ini bagaimana? Sahihun, ini benar. Li'anna al-fasla huna bil yamin, karena pemisah di sini dengan sumpah. Jadi kalau pemisahnya itu berupa yamin, berupa sumpah, maka boleh, tetap berlaku idzan menasabkan fi'ilnya. Ini idzan wallahi ukrima, mansub ya dengan fathah. Wa idza kana al-faslu bil yamini fa innahu la yamna'un nasba. Jika fasl itu berupa sumpah, maka tidak menghalangi dari nasab. Jadi tetap nasab. Ya. Sebagaimana tadi dinyatakan di awal, dia idzan itu bersambung dengan fi'ilnya dan tidak ada pemisah kecuali dengan sumpah. Jadi kalau dibisahkan dengan sumpah, tetap menasabkan. Ini. Tapi kalau selain dari sumpah, maka tidak menasabkan. Idza qala laka qailan, yang berikutnya, ana mushtaqun ilaika. Saya rindu padamu. Uhibbu an azuraka, saya ingin mengunjungimu. Fakulta, lalu engkau mengatakan idzan al-ana ukrimaka. Ya, di sini ada al-ana, sekarang. Jadi sekarang aku akan memuliakanmu. Sekarang, saat ini juga. Ya. Khata'un, keliru. Li'annal fi'la ghairu mustaqbalin. Kenapa? Karena fi'lnya tidak mustaqbal. Taunya dari mana? Ada al-ana. Ya, al-ana itu ya hadir atau al-hal, sekarang ini, bukan mustaqbal. Ini. Was sahihu, yang benar apa? Ukrimuka. Ya. karena dia tidak mustaqbal, tidak terpenuhi syaratnya, maka idzan tidak menasabkan fi'il mudhari', sehingga mudhari'nya menjadi marfu', kembali ke asalnya. Li'anna al-fi'la al-ana ghairu mustaqbalin, karena fi'ilnya di sini saat ini itu tidak mustaqbal. Al-ana ghairu mustaqbalin. Wa hiya la tansibu illa idza kana al-fi'lu mustaqbalan. Idzan itu tidak menasabkan kecuali jika fi'ilnya mustaqbal. Jadi tiga syarat tadi pada idzan harus terpenuhi semuanya untuk menasabkan fi'il mudhari'. Yang pertama berada di awal kalimat, yang kedua bersambung langsung dengan fi'ilnya, tidak ada pemisah kecuali yamin, kecuali sumpah. Kemudian yang ketiga, fi'ilnya berupa mustaqbal. Ini. Kaifa i'rabuha, bagaimana i'rabnya? Idza qulta, jika engkau mengatakan idzan ukrimaka, idzan harfu jawabin wa nasbin, idzan itu huruf jawab wa nasab dan huruf nasab. Ya. Kenapa? Li'annaha tadullu 'alal jawabi wa tansibul fi'lal mudhari'a. Kenapa dikatakan huruf jawab? Karena dia menunjukkan pada jawaban. Ya. Tadi ya, ada seseorang yang mengatakan begini, sa'uzuruka ghadan, kemudian yang satu menjawab dengan idzan. Sehingga dia dinamakan dengan harfu jawabin, huruf jawab. Watansibul fi'lal mudhari'a, dan idzan itu menasabkan fi'il mudhari', sehingga dinamakan dengan huruf nasab. Ini i'rab dari idzan, harfu jawabin wa nasbin. Huruf jawab dan huruf nasab. Ini huruf yang menasabkan fi'il mudhari' yang ketiga, yakni idzan. Baik. Itu ya, jadi ada syarat-syaratnya tentang idzan ini. Baik. Yang ditanyakan? Cara makna apa katanya? Cara kata bahasa Indonesia. Jadi atau jika demikian. Ya. Kalau yang pendek ya jadi aku akan memuliakanmu. Jika demikian, aku akan memuliakanmu. Itu ya. Itu terjemahan atau cara makna dalam bahasa Indonesia kira-kira itu. Baik. Ada lagi? Dan penulisan idzan seperti itu ya, dengan nun, bukan dengan tanwin, karena ada juga idzan yang ditulis dengan tanwin ya, tapi nanti berbeda pembahasannya. Ya. Jadi idzan ditulis dengan nun, bukan yang dengan tanwin seperti ini, bukan. Itu lain. Membacanya sama, lafadznya sama, tapi berbeda nanti pembahasannya. Idzan ditulis dengan nun yang sukun, seperti itu penulisannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, untuk malam ini sampai ini dulu. Allahumma minkum. Untuk yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan ya. Untuk Allahumma minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.